Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-271 ya. Nah, kita masuk pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-272. Qala Allah tabaraka wa ta'ala laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wama tunfiqu min khairin fali anfusikum wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wama tunfiquna min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman laisa 'alaika hudahum, bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, karena hidayah ada di tangan Allah azza wa jalla. Walakinallaha yahdi man yasha, dan akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ, dan apapun atau harta apapun yang baik yang kalian infakan, maka pahalanya untuk kalian. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ, dan tidaklah kalian berinfak wahai kaum mukminun kecuali dalam rangka mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, dan harta apapun yang baik yang kalian infakan, maka niscaya akan diberikan pahalanya yang cukup untuk kalian. Wa antum la tudlamun, dan sedikit pun kalian tidak dirugikan. Ayat ini turun sebab nuzulnya atau sebab turunnya adalah karena mereka sebagian kaum mukminin di saat itu enggan untuk bersedekah kepada kerabat mereka yang musyrik. Enggan memberi kepada kerabat mereka yang musyrik. Enggan memberi walaupun sedikit. Maka turunlah ayat ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala dalam tafsirnya dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Turunlah ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa alaika hudahum, bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, menjadikan mereka mendapat hidayah. Akan tetapi Allah yang memberi petunjuk, Allah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayah atau taufik. Hidayah atau taufik, karena hidayah ada dua. Hidayatul bayan wal irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul bayan wal irsyad, maka bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh umat beliau alaihi salatu wasalam. Hidayatul bayan wal irsyad atau hidayatul dalala wal irsyad, yaitu memberi petunjuk, bimbingan, ini perintah, ini larangan, ini halal, ini haram, ini kebenaran, itu kebatilan, menjelaskan mana kebenaran, mana kebatilan, mengajak orang untuk berpegang teguh dengan kebenaran. Ini hidayatul dalalah wal irsyad. Para du'at ila Allah dapat melakukan ini. Adapun hidayatul taufik, seorang dia mau mengikuti kebenaran atau tidak, dia mendapat petunjuk taufik ataupun tidak, maka itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hasil daripada dakwah tadi, mengajak manusia kepada kebaikan, kebenaran, maka hasilnya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para Rasul hanya menyampaikan. Demikian pula umatnya. Para du'at ila Allah hanya dapat menyampaikan. Adapun hasilnya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan, Laisa alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha. Bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi hidayah. Hidayah itu taufik. Para nabi dan rasul tidak dapat memberi hidayah taufik. Mereka hanya memberikan hidayatul dalalah wal irsyad wal bayan. Tetapi hidayatul taufik adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tidak dapat memberi hidayah kepada anaknya. Demikian pula Nabi Lut. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi hidayah kepada pamannya yang beliau cintai, Abu Thalib, yang pada akhirnya mati di atas agama nenek moyangnya, agama jahiliyah, yaitu agama kesyirikan. Maka jika keadaan para nabi dan para rasul seperti ini, tidak dapat memberikan hidayah atau taufik, maka apalagi kita. Karena hidayah atau taufik adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hidayah atau taufik ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk meminta hidayah kepada Allah. meminta keistiqomahan, kekokohan di atas kebenaran ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah yang hak kepada kami dan karuniakan anugerah kepada kami untuk mengikuti al-haq tersebut. Ketika seseorang ada di salah satu keluarganya belum mendapatkan hidayah, bahkan mungkin istrinya belum dapat hidayah, anaknya atau kerabatnya yang lain, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapat hidayah. Berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian juga disertai dengan menyampaikan kebenaran tersebut. Disampaikan tentang kebenaran al-haq. Sehingga setelah jelas al-haq baginya, setelah jelas kebenaran baginya, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu petunjuk kepadanya sehingga dia mengikuti petunjuk tersebut. Dan jangan kita pesimis ketika mengajak orang lain kepada kebaikan. Terkhusus keluarga kita, istri kita atau anak kita. Terus disampaikan dengan sabar. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita untuk sholat dan bersabar dengan perintah tersebut. Itu sabar terus memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar untuk terus memerintahkan keluarga kita agar menunaikan sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Harta yang baik, apapun yang kalian infakkan, maka pahalanya untuk kalian. Allah ingatkan di sini bahwasanya harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya pahalanya untuk kita. وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ. Dan tidaklah kalian berinfak kecuali dalam rangka mencari wajah Allah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka berinfak karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Kemudian Allah juga menegaskan wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. harta apapun yang baik yang kalian infakkan, niscaya akan diberikan pahalanya yang cukup. Allah akan memberi pahala yang cukup, enggak akan kurang kepada kalian. Wa antum ladzlamu, dan kalian tidak akan dirugikan sedikit pun. Jadi orang yang infak, orang yang bersedekah di jalan Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan rugi sedikit pun. Akan dicukupkan pahala untuknya dan tidak dirugikan sedikit pun. Maka berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah kepada fuqara dan masakin. Walaupun mungkin fuqara dan masakin tersebut belum masuk ke dalam Islam dari kerabat kita, atau mungkin belum mendapat hidayah dari kerabat-kerabat kita, berikan sedekah. Mudah-mudahan akan menjinakkan hatinya, meluluhkan hatinya untuk memeluk Islam. Karena ayat ini turun ketika sebagian enggan berinfak walaupun sedikit kepada kerabat-kerabatnya yang masih musyrik ketika itu. Turunlah ayat ini. Artinya ini anjuran untuk berinfak, bersedekah, apalagi kepada kerabat. Karena infak yang paling afdol adalah infak atau sedekah terhadap kerabat. Karena padanya ada dua keutamaan, keutamaan sedekah dan keutamaan silah. Silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ay innama alayka ayyuhar rasul al-balag. Makna ayat di atas adalah, wahai rasul, sesungguhnya kewajibanmu hanya menyampaikan. Wa hasun nasi 'alal khair, dan mendorong manusia untuk melakukan kebaikan. Wa zajruhum 'ani syarr, dan melarang mereka dari keburukan. Wahai rasul, tugasmu hanya menyampaikan dan mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka dari keburukan. Wa amal hidayatu fabiyadillah. Adapun hidayah, hasil daripada ajakan tersebut, hasil daripada dakwah tersebut, fabiyadillah, ada di tangan Allah. Karena hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Wa yukhbiru 'anil mu'minina haqqan annahum la yunfikuna illa li talabi mardati rabbihim wa ihtisabi thawabihi. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang yang beriman secara hakiki. Itu orang-orang yang benar-benar beriman. Bahwasanya mereka orang-orang yang benar-benar beriman, mereka tidak berinfak kecuali dalam rangka mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Li'anna imanahum yad'uuhum ila dzalik, karena keimanan mereka mengajak mereka untuk seperti itu. Berinfak karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, bukan mengharapkan yang lainnya. Fahadha khairun wa tazkiyatun lil mu'minin. Maka ini adalah kebaikan dan tazkiyah. Ujian terhadap orang-orang yang beriman. Bahwasanya mereka tidaklah berinfak kecuali dalam rangka mencari pahala dari Allah Azza wa Jal. Bukan dalam rangka tujuan yang lain. Ini seorang mukmin atau kaum mukminin yang hakiki. Wa yatadammanu at-tadhkir lahum bil ikhlas. Dan ayat ini juga mengandung tadhkir, peringatan kepada kaum mukminin agar ikhlas dalam amal sedekah dan infaknya. Wa karrara ilmahu ta'ala binafaqatihim li'i'lamihim annahu la yadhi'u 'indahu mithqalu dharratin. Dan dalam ayat ini juga Allah mengulangi lagi ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap apa yang mereka infakkan. Itu Allah mengetahui apa yang mereka infakkan, sedikit ataupun banyak, ikhlas atau tidak, ya. Allah mengetahui apa yang mereka infakkan. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya juga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini. Wallahu bima ta'maluna khabir. Di sini juga Allah menegaskan dan mengulangi lagi ilmu Allah terhadap apa yang mereka infakkan di jalan Allah. Li'lamihim, untuk apa Allah tegaskan lagi di sini? Untuk memberitahu lagi kepada mereka bahwasannya tidak ada sesuatu yang sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun seberat dzarrah. Tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah Azza wa Jal walaupun kebaikan tersebut seberat dzarrah, seberat semut kecil. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, bahkan apabila itu adalah kebaikan maka Allah akan melipat gandakannya. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat dan seterusnya. Wa yu'ti min ladunhi ajran 'azima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang yang berinfak tersebut pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak akan terzalimi, tidak akan dirugikan sedikit pun. Demikian penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Syekh Sa'di kemudian menjelaskan ayat yang ke-273 dan 274. Dua ayat beliau bahas secara sekaligus. Qala Allahu tabaraka wa taala للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Allah berfirman pada ayat yang ke-273. Lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah, dan berinfaklah kalian kepada orang-orang fakir yang mereka terikat dengan jihad di jalan Allah. La yastati'una dharban fil ard, yang mereka tidak mampu untuk bekerja, berusaha di atas muka bumi ini karena situasinya sedang situasi jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada waktu untuk bekerja, cari ma'isyah. Berinfaklah kalian kepada orang-orang seperti ini. Orang-orang fakir. Yang mereka terikat dengan jihad di jalan Allah. Dan tidak dapat melakukan usaha di atas muka bumi ini. Yahsabuhumul jahilu agniya. Yang orang yang tidak tahu. Orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Mengira mereka itu. Orang-orang fakir ini. Agniya, kaya. Orang-orang yang tidak tahu mengira mereka itu kaya raya. Minat ta'affufi karena mereka orang-orang fakir ini. At-ta'affuf. Memelihara diri mereka dari meminta-minta. Dari mengemis. Mereka menjaga kehormatan diri mereka. Tidak meminta-minta, tidak mengemis. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau mengenali mereka. Dengan ciri-ciri yang ada pada mereka. Berupa ketawaduan. Kerendahan diri dan seterusnya. La yas'alunan nasa ilhafa, yang mereka tidak meminta kepada manusia dengan cara memaksa. Jadi kalaupun terpaksa meminta, mereka tidak meminta dengan cara memaksa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan harta apapun yang baik yang kalian infakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Kemudian pada ayat yang ke-274, Allah berfirman, Alladzina yunfiquna amwalahum billayli wan nahar sirra wa alaniyah. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam dan siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, bagi mereka pahala dari Allah. Dan mereka tidak ada rasa takut atas mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan dua ayat di atas. Masih tentang masalah infak dan sedekah. Ya'ni annahu yanbaghi an tataharraw bi sadaqatikum al-fuqara. Alladzina hubisu an habasu anfusahum fi sabilillah wa 'ala ta'atihi. Makna ayat di atas adalah seyogianya kalian itu sedekah-sedekahnya kalian itu diperhatikan untuk orang-orang fakir yang mereka telah mengikat diri mereka di jalan Allah dan di atas ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang telah menghibahkan dirinya untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka fakir. Walaysa lahum irada fil iktisab. Dan mereka tidak ada irada, keinginan untuk iktisab, mencari atau berusaha. Karena kesibukannya. Aulai salahum kudur alaih, atau mereka enggak memiliki kemampuan untuk berusaha atau bekerja. Karena kesibukan mereka berjihad di jalan Allah. Wahum yata'affafun. Dan mereka, walaupun dalam keadaan fakir, tetapi mereka tetap menjaga diri mereka dari meminta-minta. Memelihara diri mereka dari mengemis. Idza ra'ahumul jahilu dhanna annahum agniya. Apabila seorang yang jahil melihat mereka, orang jahil ini menyangka bahwasanya mereka itu kaya, berkecukupan. Padahal mereka fuqara, fakir. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak meminta kepada manusia secara memaksa, secara mendesak. Fahum la yas'aluna bil kulliyah. Maka mereka sama sekali tidak meminta-minta. tidak mengemis. Wa in sa'alu ittiraran lam yalhifu fi su'al. Jika mereka meminta karena terpaksa, terpaksa meminta karena sudah naam kelaparan misalkan, dan dia sama sekali tidak memiliki apapun, sehingga terpaksa meminta, maka mereka meminta pun tidak memaksa. Tidak mendesak kepada orang yang diminta. Fahadha sinfu minal fuqara afdal ma wudi'at fihimun nafaqat. Jenis fakir yang seperti ini, seorang fakir dan dia sibuk jihad di jalan Allah, atau sibuk mendakwahkan agama Allah, atau bahkan mungkin sibuk talabul ilm, dan mereka fakir dan mereka tidak meminta-minta karena mereka menjaga diri dari mengemis atau meminta-minta. Jenis fakir yang seperti ini adalah jenis fakir yang paling utama untuk harta diinfakkan pada mereka. Jenis fakir yang paling utama, infak diserahkan kepada mereka. Yang paling utama untuk diberikan infak, diberikan sedekah yang seperti ini. Lidaf'i hajatihim. Karena dorongan kebutuhan mereka. Wa i'anatin lahum ala maqsadihim wa tariqil khair. Dan juga dalam rangka untuk menolong dan membantu mereka agar memuluskan tujuan mereka di jalan Allah dan jalan kebaikan. Wa syukran lahum ala mattasafu bihi minas sabri wan nadhari ilal khaliq la ilal khalq. Dan sebagai bentuk rasa syukur kepada mereka, orang-orang fakir, yang mereka telah tersifati dengan sifat-sifat yang mulia seperti ini. Sifat berupa kesabaran dan juga sifat berupa hanya melihat kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sehingga mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Walaupun mereka dalam keadaan butuh karena mereka fakir. Wa ma'a dzalika fal infaqu fi turuqil ihsan wa 'alal mahawij haitsu makanu fa innahu khairun wa ajrun wa thawabun 'indallah. Dan bersamaan dengan itu, infak pada jalan-jalan kebaikan dan infak kepada orang-orang yang membutuhkan, dimanapun berada, maka itu adalah kebaikan. Dan itu adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun infak yang paling utama tadi adalah kepada orang-orang fakir yang mereka sibuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Sibuk mendakwahkan agama Allah Azza wa Jal. Karena kesibukannya tidak ada waktu untuk berusaha, bekerja. Namun, walaupun mereka fakir, mereka tidak meminta-minta. Tidak mengemis. Walaupun hari-hari mereka selalu kekurangan. Orang-orang fakir seperti ini, orang-orang yang paling pantas untuk diberikan sedekah. Dan termasuk sedekah yang paling afdol itu diberikan kepada orang-orang yang seperti ini. Namun demikian, infak di jalan-jalan kebaikan seluruhnya dan infak kepada orang-orang yang membutuhkan dimanapun berada, itu adalah kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Walihada qala, oleh karena ini Allah berfirman dalam ayat yang selanjutnya tadi, ayat yang ke-274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirra wa 'alaniyah. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari dan siang hari, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, bagi mereka pahala di sisi Allah. Dan tidak ada rasa takut atas mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ بِذِلِّهِ يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلُّهُ. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan naungan kepada mereka dengan naungannya, yaitu naungan arsnya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari kiamat nanti, orang-orang yang berinfak karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan naungan kepada mereka pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Itu pada hari kiamat. Dalam hadis dikatakan, Inna dhillal abdi yawmal qiyamah sadaqatuhu. Sesungguhnya naungan seorang hamba pada hari kiamat adalah sadaqahnya. Demikian juga pada hadis tentang 7 orang yang mereka mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Di antaranya orang yang bersedekah, ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Ikhlas. Hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Maka dia mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan kepada mereka dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Wa inna Allah yuniluhumul khairat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada mereka kebaikan. Itu Allah melipat gandakan pahala kepada mereka. Wa idfa'u anhumul ahzan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan atau menolak kesedihan dari mereka. Wal makhawif, dan Allah akan menolak dari mereka hal-hal yang menakutkan. Wal karihat, dan hal-hal yang dibenci. Subhanallah, ini keutamaan bagi orang-orang yang bersedekah. Mereka mendapat pahala, bahkan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan mendapatkan ganti. Dan juga mereka dijauhkan dari khauf, dari rasa takut. Dijauhkan dari hal-hal yang dibenci. Dijauhkan dari kesedihan. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak bersedih hati. Ini antara keutamaan sedekah. Allah mencurahkan kebaikan yang banyak kepada mereka. Dan Allah menolak dari mereka kesedihan dan hal-hal yang menakutkan. Dan hal-hal yang dibenci. Itu Allah jauhkan mereka dari kesedihan dan ketakutan. Wa qawluhu, falahum ajruhum inda rabbihim. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapat pahala inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Ai kullu ahadin minhum bihasabi halih, yaitu semua mereka, setiap dari mereka, bihasabi halih, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan besar sedikitnya sedekah, akan mendapatkan pahala inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa takhsisu dzalik, bi annahu 'inda rabbihim yadullu 'ala syarafi hadhil hal. Dan pengkhususan pahala ini, bahwasannya pahala ini ada di sisi Rabb mereka, ada di sisi Allah. Allah sebutkan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Pengkhususan pahala 'inda rabbihim di sisi Allah, Allah sebutkan 'inda rabbihim, ini menunjukkan 'ala syarafi hadhil hal. Ini menunjukkan mulianya keadaan ini. Itu mulianya orang yang bersedekah. Baik di malam atau di siang hari, ikhlas karena Allah. Sehingga Allah katakan pahalanya inda rabbihim. Ada di sisi Allah. Pengkhususan kata inda rabbihim, ada di sisi Rabb mereka, ini menunjukkan mulianya keadaan ini. Mulianya amalan ini. Wa wuqu'iha fil mawqi'il akbar, dan akan diraihnya pahala ini pada keadaan yang besar, yaitu pada hari kiamat di akhirat. Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatasaddaqu bitamrati min kasbin thayyibin. Sesungguhnya seorang hamba, dia bersedekah dengan satu biji kurma dari hasil kerja yang halal, hasil usaha yang baik. Wa yataqabbalahal jabbar biyadih, maka Allah akan menerimanya, menerima sedekah tadi dengan tangan, dengan tangannya. Dalam riwayat dengan tangan kanannya. Al-Jabbar salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum faluwahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembangbiakan sedekah tersebut untuk orang yang bersedekah tersebut, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan atau menumbuhkan anak ontanya. Anak onta yang dipelihara, ya, kasih makan, minum, sampai tumbuh berkembang, sampai dewasa, sampai besar. Dan Allah akan mengembangkan, mengembangbiakan sedekah seorang hamba, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakan anak untanya. Hatta takuna mislal jabalil azim. Sampai-sampai yang satu biji kurma tadi, karena terus dikembangkan oleh Allah Azza wa Jal, sampai-sampai mislal jabalil azim. Sampai-sampai akan naam seperti gunung yang besar, yang dia akan mendapatkan hal tersebut atau memetik hal tersebut nanti, ya, pada hari kiamat di akhirat Allah Azza wa Jal. Ini salah satu keutamaan sedekah, keutamaan infak, bahwasanya Allah akan mengembangbiakan harta infak yang disedekahkan oleh seorang hamba, sebagaimana seorang hamba mengembangbiakan anak untanya. Sampai-sampai satu biji kurma tadi akan menjadi satu atau menjadi seperti satu gunung yang besar. Maka sungguh, ya, tidak akan rugi sedikit pun orang yang berinfak dan bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Nah, selesai dari penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Maka cukuplah ayat-ayat yang sudah kita dengar dari janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya, cukup menjadi motivasi bagi kita, pendorong bagi kita, penyemangat bagi kita untuk banyak berinfak dan bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, atau berinfak dan bersedekah kepada fuqara dan masakin.